tanqasimu al-muarrifatu ila thalathati aqsamin. Wadhalika annaha imma li ta'rifil ahdi aw li ta'rifil jinsi aw lil istighraqi. Ini sudah lewat ini. Fa amma allati li ta'rifil ahdi fa tanqasimu qismaini. Li'anna al-ahda imma dhikriyun wa imma dhihniyun. Baik, ada pun al li ta'rif al ahdiyah. Al li ta'rif al ahdiyah itu terbagi menjadi dua. Ada ahdiyah dzikriyun dan ada ahdiyah dziniyun. Al ahdiyah dzikriyah ditulis al-ahdiyah dzikriyah. Bahwa bil makna ini kalian. Annal isma jaa nakiratan au ma'rifatan summa u'ida bi al al mu'arrifa. Baik. Terusnya au ma sabaqa li mashubiha dhikrun fil kalam au ma sabaqa li mashubiha dhikrun fil kalam. Baik, terusnya inda qawli dhihniyun ma yakunu mashubuha ma'hudan dhihnan ma yakunu mashubuha ma'hudan dhihnan wa yansariful fikru ilaihi wa yansariful fikru ilaihi bi mujarradin nutqi bihi. Aw ayak sudah bil ahdi al amrul muttafaqu alaih bainal mutakallimi wassami' undur an-nahul mu'asfar an-nahul musaffar halaman 67. Perhatikan sekarang al-ahdiyah, ta'riful ahdiyah, alif lam al-ahdiyah itu terbagi dua. Ada yang zikriyun, ada yang zihniyun. Zikriyun itu adalah pertama kalinya nakiro atau ma'rifat, terus diulanginya alaki. Maka alif lam yang kedua pasti alif lamnya adalah yang pertama. Enggak mengharuskan nakirah, seperti nakirah atau ma'rifat. Setelah disebutkan nakirah atau ma'rifat, baru apa? Baru setelahnya disebutkan kalimat yang sama tadi ada alnya. Ngerti? Ini alif lam al-ahdiyah zikriyah. Enggak mengharuskan nakirah ma'rifat atau nakirah. Definisi yang lain, ma sabaqah apa-apa yang terdahulu, limashubiha ya, zikrun fil kalam, apa-apa yang terdahulu, limas syubiha, ditemaninya, itu zikrun fil kalam, terdahulu itu sudah ada penyebutan dalam perkataan, di dalam kalam itu ada penyebutannya. Jadi sebelum ada al, itu diiringi penyebutan di dalam kalam. Ngerti? Sama aja. Diberi sama aja. Ayat di dalam ada al, sebelumnya ada al, sebelumnya al ini ada kalimat yang sama yang disebutkan lebih dahulu. Ngerti? Itu maknanya masa kalimat subya zikrun fil kalam. Jadi apa-apa yang terdahulu limashubiha, ya, terhadap apa-apa yang ditemaninya, itu zikrun fil kalam, penyebutan di dalam kalam, maknanya sama. Ayat ketika ada al, sebelum al ini ada kata yang sama yang disebutkan lebih dahulu. Ngerti? Itu namanya zikriyun. Jelas oleh hari jelas. Wa imma zihniyun, ada alif lam al ahdiyah zihniya. Ada alif lam al ahdiyah zihniya, maksudnya yaitu ma yakunu mashubuha mahudan zihnan, apa-apa yang ada, baik, ditemaninya atau makna yang ada di dalamnya, ya, apa-apa yang ada, ya, ma yakunu, apa-apa yang ada, mashubuha, baik, ditemaninya dalam mahis tadi, ai makna yang terkandung dalam ma'ruf tadi, itu sudah ma'ruf dan wis ma'ruf zihnan, wis ma'ruf, wis dimengerti secara zihin, secara akal, secara dibenah, maka fayang syariful fikru ilaih, maka pikiran itu pasti mengarah kepadanya bimujarradin nutqihi, dengan sekedar diucapkan dengannya. Jadi ketika kita bilang Ikhwan, kalau sekarang al-ustaz sekarang ma'ruf adalah khair. Khalas ja'a al-ustaz al-ma'rufa wal-mahzuna al-musarifa. Ketika terfikirkan kata-kata al-ustaz, kita lihat adalah khair. Kata al-fa'adzi zihniya. Ay, makna al-ustaz itu al yang al itu mengiringi pada al-ustaz, al mengiringi pada al-ustaz, itu wis ma'hud, wis maklum secara zihnian, secara benar, sehingga al-fikr itu pasti condong kepada si A atau si B ketika diucapkan kata-kata itu. Ngerti? Hada mana? Al-zihniyah. Atau ayat sudah bil-ahad. Apa yang dimaksudkan dengan ahad itu adalah al-amru perkara, al-muttafaq yang sudah disepakati, bainal mutakalim wa sami, antara mutakalim wa sami, ay, sudah ada kesepakatan antara mutakalim wa sami annal al ustad itu adalah khair. Ngerti? Ada alif lam al azhiniya. Jadi suatu terima sudah ada secara kesepakatan bainal mutakalim wa bainal sami, bainal sami wa bainal mutakalim, al mukhatab wal mutakalim itu maklumah, ma'rufah, ada kesepakatan di antara keduanya anna al-ustad itu adalah al-khair. Ngerti? Hala wa al-islam dinia. Izan ikhwan barakallahu fiqh, sama-sama al-ma'hudanya, sama-sama apa ikhwan, al-ahdiyahnya, cuma ada yang zikriyun. Zikri itu sesuatu al, ya, ada sesuatu yang diiringi dengan al, tapi sebelumnya sudah disebutkan kata yang semisalnya. Ngerti? Baik kata yang semisalnya itu ma'rifat atau nakir, nakiroh. Ngerti ikhwan? Adapun az-zihniya adalah sesuatu, ya, yang al atau al yang diiringi, kata yang diiringi dengan al, kata yang diiringi dengan al, tapi itu sudah mahuda, sudah diketahui secara zihnian, secara akal, di benaknya orang masing-masing bahwasanya yang dimaksudkan dia adalah dia, sehingga ketika diucapkan itu kata-kata pasti akal ini arahnya ke sana. Ngerti? Arahnya ke sana. Dan falasak ini pasti ada al-muttafaq, ada kesepakatan bainal mutakalim bainal asami, bainal mutakalim asami. Ketika mutakalim itu, oh, dia adalah dia, pasti dia adalah dia. Tapi kalau enggak ada kesepakati, bukan namanya dinia lagi. Ngerti enggak, kawan? Ngerti contohnya insyaallah. Jadi ada kata falak khair, enggak ada sepakat sebagai al-ustaz. Dal ustad yang dimaksud adalah khair, enggak masuk. Berarti kan masuk. Karena enggak disepakati di antara as-sami. Fal awal, ayat awal dzikriyun, ya, dzikriyun. Kaqaulika ishtaraitu farasan thumma bi'tul faras. Al-faras yang kedua ini siapa? Adalah faras yang kedua. Al-faras ada alnya, ya tak? Di daun ini apa? Kata semisalnya itu apa? Farasun. Yang di ala nakir, nakir. Bisa aja. Istaraitul farasa summa bi'tul farasa. Gak ada masalah. Jadi ada al-faras, ada al-islam. Tapi sebelumnya al-islam ini ada kata yang semisalnya. Sawa'un nakiro atau ma'rifat. Ngerti gak, kawan? Hadahu al-islam. Dzikriyun. Hai, maka al-faras yang pertama, yang kedua adalah faras yang pertama. Faras yang kedua bukan faras yang lainnya, bukan. Adalah dia. Ngerti gak, kawan? Bukan yang lainnya. Hada mana dzikriyun. Tapi kalau begini, istaraitu farasan, summa bi'tu farasan, pakai nakiro, maka itu bisa jadi faras yang lain. Ngerti? Bukan faras yang pertama. Lima ada, karena dia pakai nakiro. Ngerti? Bukan dzikriyun, karena gak ada alnya, kan? Kalau ada lain-lain kalau ada alnya. Fal awalu kaqaulika, maka yang pertama yaitu dzikriyun iku kaqaulika, contohnya perkataanmu istaraitu, aku membeli farasan kuda, thumma bi'tul farasa, kemudian aku menjual faras. Apa kuda yang kedua adalah kuda yang pertama? Ai bi'tul farasal madhkura, ai aku menjual faras yang saya beli tadi. Walau kulta andai kata kau berkata, summa bitu farosan pakai nakiro, pakai nakiro, lakana ghairul farosul awal, tentunya faros yang kau jual bukanlah faros yang kau beli. Paham soalnya ini? Saya belum paham ini. Hadir, paham hadir. Saya. Qala Allahu Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dulliyun. Coba sini mana? Kamishkatin fiha misbah. Terus ada al-misbahu, pada al-islam apa? Dikriyun. Fi zujajah. Lalu az-zujajatu pakai al-islam lagi. Hadha al-islam. Zikir, maka al-misbah yang pertama adalah misbah yang kedua. Az-zuzat yang kedua adalah zuzat yang pertama. Ngerti gak, kawan? Hada tujuan zikir. Itu tujuannya. Bisa disebut apa tujuannya alif lam zikir, ya? Tujuannya supaya tidak salah paham bahwasan yang kedua adalah yang pertama. Bukanlah yang lain daripada yang lain. Ngerti? Bukanlah yang lain, tapi itu adalah dia. Dia adalah dia. Wasani yang kedua, ayat yang kedua adalah az-zihniyun. Kaqaulika, seperti perkataanmu, ja'al qadhi. Mana al-qadhi ini? Kapan dikatakan alif lam zihniyah? Idza kana, apabila ada bainaka, antara kamu wa baina mukhatabika, dan antara orang yang kamu ajak bicara itu ada ahdun, ada janji, atau ada janji, atau ada kesepakatan, fi qadhin khatin, pada hakimnya khusus. Ngerti? Harus ada kesepakatan baina ka wa baina mukhatab. Yang dimaksudkan al-qadhi adalah man? Adalah qadhi yang khusus, bahwa ustaz khair tentunya. Ngerti salahkan? Insyaallah. Maka tadi kajah al-ustaz al-ansor. Kalau ja'al imam, nah al-imam ini, al-ma'luma wal-mahuda adalah ansor, maka jadi mau ansor. Betul, kawan? Kalau jahat tobah, alif tobah Jawa. Sebut tobah kita. Salis, jahat tobahku. Atobah, apa ini tobah? Walah, bahwa salis. Ada maklum, mudah, ngerti. Tapi harus ada kesepakatan dulu, ya. Kalau enggak ada kesepakatan, repot. Ini ngomong sama masyarakat, jahat tobahku. Masyarakat bingung, sobat tobah kiki. Enggak mampu, enggak taruh. Karena enggak ada mutafak baina, kawa baina, orang-orang kawa saya bicara. Ngerti, kawan? Nah, terus wa amma allati li ta'rifil jinis ing da qawlihi al jinis tulisannya kafilah. Oh, tebanya hasya Allah. Ditarik di jenis, jenis-jenis menentukan jenisnya. Iyalah pilih bayan al-haqiqati, iyalah fitubin haqiqat al-jenis, wa mayyatihi fiqatinullah amma asduqa alaih min afrodihi. Saya ditulis di kali al-jenis, tarik al-jenis. Walladhi li bayan al-haqiqah. Walladhi li bayanil haqiqah li bayanil haqiqah ay tubayinu haqiqatal syai haqiqatal jenis tubayinu haqiqatal jenis biqat'in nalar amma yasduku alaih min afradihi walidhalika la yasih khululi kulli mahala la yasih hululi hululu kull la yasih hululu kullu mahal liha lafad kul itu sama ya lafad kul ya arti alif lam tariful jenis makna tariful jenis itu adalah ay libayanil haqiqah. Jadi tarikhul jenis itu artinya menjelaskan hakikatnya, menjelaskan jenisnya, menjelaskan hakikatnya. Maksudnya tubayinu hakikatal jenis, artinya menjelaskan hakikat jenisnya. Bighadhin nazar tanpa melihat personnya itu layak atau enggak layak, tanpa dilihat. Tanpa dilihat yasduk alai min afrodi tanpa melihat layak padanya person-personnya ataukah tidak. Oleh karena itu tidak layak diletakkan kul pada tempatnya. Gitu sih. Dengan sudah kan paham. Fakakaulika ar-rajulu afdalu minal mar'ah. Seorang laki-laki itu lebih afdal dari mar'ah. Di sini alif lam pada ar-rajul dan pada al-mar'ah ini adalah jenis. Ngerti? Maksud daripada ta'rif jenis ayat menjelaskan hakikatu jenis rijal. Menjelaskan hakikat jenis laki-laki itu lebih afdol daripada apa? Daripada wanita. Enggak menjelaskan hakikat personnya, bukan kuasa person. Setiap person laki-laki itu, setiap afrod, setiap person laki-laki itu lebih afdol daripada lah. Bisa jadi wanita itu lebih afdol dari kaum Aisyah daripada kita. Bandingannya berapa? Hah? Kita ratusan, Aisyah satu lebih mulia mana? Mulia mana? Mulia Aisyah. Tapi itu Aisyah, makanya ta'rif jenis bukan menjelaskan afdolnya, lagi menjelaskan hakikat rijal, hakikat rujulia, hakikat laki-laki itu lebih awal daripada perempuan. Berarti ya kawan? Laisa makna biqadin nazar tanpa melihat hakikat afrodnya layak atau enggak layak itu belakangan. Karena yang dilihat bukan ke afrodnya, ngerti? Yang dilihat bukan afrodnya, tapi yang ada hakikat rujulianya dan hakikat mar'ayanya. Yang penting hakikat rujulia lebih awal daripada hakikat al-mar'iyah. Ngerti enggak, Wan? Hadza wal maqsud ta'rif jenis, ta'rif hakikat jinsiyah. Menjelaskan hakikat jenis kewanitaan atau jenis kelaki-lakian itu lebih awalah daripada wanita. Ngerti gak kawan? Laisal maksud wa innama, bukanlah yang dimaksudkan itu lihat afrodnya. Lah, afrodnya gak usah dilihat, sepenting hakikatnya jenis rujuliyah itu lebih awal daripada jenis kewanitaan. Ngerti ya kan? Tanpa dikhodin nolor, tanpa melihat anil afrod, layak atau ngelek. Makanya enggak bisa dikatakan kulu, ay kulu rijal, gak iso. Enggak bisa. Karena pembahasan kita bukan afrod, bukan afrod. Makanya enggak bisa dikatakan kulu rijal afdol minan nisa, semua laki-laki afdol, lah. Karena kalau kita katakan kulu, maka bukti kenyataan akan membantah kita. Ngerti? Alhamdulillah, oleh versi ini jelas. Hada mana alif lam ta'riful jinsiyah. Kok mati, kenapa? Hah? Lagi nyala. Hah? Enggak pas. Masa enggak pas dah. Oh iya enggak pas. Jangan kedinginan. Yang kedinginan gantian. Yang kedinginan lagi ada kepanasan. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Salam sor. Baik, lanjut. Iza lam turid bihi rajulan bi'ainihi wala imratan bi'ainihi. Antum ar-rajul ini antum katakan tariful jinis. Apabila kamu tidak ingin bihi dengan kata-kata itu rajul bidatihi dan mar'ah bidatihi. Ngerti? Artinya kalau ar-rajul yang antum maksudkan itu halis, lebih afdol daripada wanita, sewanita itu Zainab, yo, bukan alif lam ta'rif lil jinis, karena antum ingin rajulan bi'aini, rajulat ini saja. Baik, dan wanita, zat itu wanita, bukan. Bukan antum lihat persemnya laki-laki dan ini enggak. Tapi yang antum maksudkan wa inna ma'arata anna hadzal jinis, bahwasanya jenis ini min haitsu huwa, dari segi huwa ikut laki-laki itu afdal, lebih afdal min hadzal jinis, dari jenis kewanitaan min haitsu huwa, dari segi huwa yaitu kewanitaan itu. Ngerti gak ikhwan? Wala yasihu, oleh karena itu tidaklah sah, enggak benar ayu roda diinginkan bihara dengan ini, enggak bisa diinginkan dengan kata-kata ini. Anakullah wahidin, bahwasanya setiap orang, setiap person minar rijali, dari rijal afdalu min kulli wahidatin, enggak iso. Li'annal waqi'ah bikhilafi, karena kenyataan berbeda dengannya. Kata masalah akal, kadang-kadang wanita itu lebih juara kalau dalam sekolah ya. Kita itu apa? Kita itu apa? Berapa ya kan? Nilainya berapa? 30 wanita dapat 100. Emang haikat rujulnya lebih awal daripada wanita. Tapi gak mengharuskan per personnya ada yang kita ini hewa-hewe. Wanita mana? Mana dulu kalau... Iya gak dulu yang pernah sekolah ya. Katanya ini. Yang paling banyak juara ya perempuan, gak ada laki-laki. Yang kita mana ya? Kalau di SD tapi... Bisa. Baiklah, lanjut. Wa kadzalika qauluka ahlakan nasa dinar wa dirham. Telah menghancurkan manusia dinar wa dirham. Ayo, Pak. Jinsia, Pak. Dinar dan dirham. Bukan kok dirham enggak. Ae maksudnya hakikatu dinaria wa dirhamia laisa kullu dinar. Ay hakikatu dinar wa dirham itu yang menghancurkan kepada manusia. Wa qauluhu ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air setiap sesuatu itu hidup. Auna minal ma' ay hakikatu al-ma'iyah hakikat al-ma'iyah. Hakikat al-ma'iyah hakikat air yang ma'rufah. Laisa kullu air ya, Fania. Ingat ya, kalau kullu air apa? Teh. Air, kencing air. Maka laisa hadza minal ma', laisa jinsial ma'. Jenisnya ma' itu adalah yang menumbuhkan segala yang hidup. Ngerti? Jinsiatul ma', hakikatul ma'. Lain lagi, apakah semuanya air? Bisa air apa? Hujan, dubur kita mati kafir, alhamdulillah niku. Wa al hadhihi al ini ialah yu'abbaru yang diungkapkan dengannya dengan bahasa mereka jinsia wa yu'abbaru anha billati li bayanil mahiyya, jinsia ada yang mengungkapkan bayanil mahiyya dan ada yang mengungkapkan bayanil haqiqah, punya tiga nama, ada yang menamakan jismiya, jinsia, dan ada yang menamai mahiyya dan ada yang menamai bayanil haqiqah. Wa ammal lati lil istighraq, adapun yang nomor tiga, alif lam lil istighraq, istighraq nah fala kisma ini, maka dia memiliki tiga kism, terus istighraq, istighraq wa yama tashmalu jami'a afradihi, istighraq wa ya ma tashmalu jami'a afradihi. Mana istighraq? Ma tashmal, apa-apa yang mencakup jami'a afradihi, semua person-personnya, itu namanya istighraq. Itu mencakup semuanya ya. Istighraq itu mencakup lawan daripada jinsia. Lihat, ternyata istighraq ada dua macam. Lianna al-istighraq imma ayyakuna bi'tibari haqiqatil afrad. Ingat ya, bi'tibar hakikat kenyataan personnya, orangnya. Au bi'tibari sifatil afrad, atau ditinjau sifatnya afrad. Ditulis mana? Haqiqatil afrad. Tu'arriful jinsa ma'a nalari ila afradiha. Tu'arriful jinsa ma'a nalari ila afradiha. Makna hakikatul afrad ayat tu'arrif, ya, memarifatkan jenisnya plus dilihat person-personnya. Hada mana? Hakikatul afrad. Tu'arriful jinsa, mentarifkan jenisnya, jenisnya itu tadi plus afrodnya juga dilihat, ngerti ya? Afrodnya, jenisnya dilihat, itu mana? Hakikatul afrod. Au bi'tibari sifatil afrod, atau ditinjau daripada sifatil afrod. Baik, Yohan. Atau ditinjau dari sifatnya afrod. Baik, ditulis. Ai jami'u khasa'isihi. Ai jami'u khasa'isihi. Mislu antar rajul. Antar rajul. Ai istama'at fika kullu sifatin. Ai istama'at fika kullu sifatin. Arti sifatul afrad, ai menyeluruh semua kekhususan-kekhususan yang dia miliki. Ai jami'u khasa'isihi, memiliki semua kekhususan-kekhususan yang dia miliki. Contohnya antar rijal, antar rajul, alif lam ar-rajul. Anta memiliki istama'at fika kullu sifatir rijal, terkumpul pada anta sifat-sifat kelaki-lakian, itu terkumpul pada anta. Jadi maksudnya satu orang cuma sifat rujuliyah, sifat kejantanan itu dia miliki, terkumpul pada dia. Itu artinya istighraq sifat al-afrad. Ngerti gak, kawan? Jadi sifatnya rujulia, ngerti gak? Sifatnya kejantanan semua laki-laki yang ada di dunia ini dimiliki oleh dia. Ngerti gak? Ngerti gak, kawan? Faham insyaAllah? Faham benar-benar? Berarti kan, ya, kawan? Kalau hakikatul afrad itu adalah afradnya. Ngerti gak? Jenis dan personnya, orangnya. Kalau hakikatul afrad bukan orangnya, bukan. Tapi sifat yang dimiliki oleh orang banyak itu, ya, kawan. Ngerti enggak? Itu hanya dimiliki oleh satu orang, ngerti? Itu namanya hak sifatul afrad. Tapi sekarang sifat laki-laki apa? Jantan, apa ya, kawan? Pemberani, dua apa? Kuat, tiga apa? Istrinya empat, apa lagi? Hah? Jenggot, apa lagi? Ternyata ada semuanya pada Imam Syafi'i. Antar rajul Imam Syafi'i. Oh, nolot. Maksudnya, gue kok dari dia, maksudnya kok? Jok, enggak, antar rajul, antar semuanya Imam Syafi'i, semua sifat itu rujul ya, ada pada Imam Syafi'i. Ada, wa mana? Bukan kok Imam Syafi'i kuwakil, enggak. Sifat istighraq menyeluruh semua sifat yang dimiliki Rasul itu ada pada Imam. Jantan ternyata saya ya. Gitu kan. Amin. Wal awwalu nahnu khuliqal insanu dha'ifa. Aina huna? Haqiqatul afrad. Khuliqal insanu dha'ifa huna? Haqiqatul afrad. Ya kan? Ai apa? Kullu wahid min jinsil insan dha'if. Semua organ afrad. Afrad jenis dan afrad. Semuanya orang. Jenis insan, orangnya pun manusia semuanya. Itu adalah dhaif, semuanya lemah. Ngerti? Hanya mana? Hakikatul afrad bi'tibari jenisnya insaniyah, afradnya sekalian. Person-personnya, zatnya itu pun juga dhaif. Wasa'ina sani, sifatul afrad. Nahu kaulika antar rajul. Masya Allah. Ay al-jami' li sifat firijat al-mahmudah. Yaitu terkumpul sifat kejantanan yang terpuji. Kalau yang enggak terpuji berarti enggak ya? Ya? Kadar singkat berarti ya. Harisalehan. Nah. Wa dhabitul ulah, ana ulah. Haqiqatul afrad, ana ulah. Haqiqatul afrad. Ayyasi halaya. Kululu kulli. Kul itu menempati mahallah tempatnya. Ala jiatil haqiqah. Dengan bentuk hakikat kenyataannya. Enggak masalah, hakikat. Aifa inna ulaukil wa kuliko kul insanu dha'ifa. Taib alnya dikati dengan kul. Al insan dikati dengan kul. Maka secara makna hakiki ya, itu benar. Itu tandanya. Lasok kadhalika ala jihadil hakikat. Maka maknanya benar dalam bentuk kenyataan hakikat memang benar. Semua manusia itu lemah, enggak ada yang kuat. Tahu selalu kuat manusia itu. Semuanya lemah. Baik, hada wa manasakha dhalika ala jiyatil haqai. Secara makna hakikinya. Ay makna diletakkan makna asalnya tanpa ada takwil, tanpa ada majaz, tanpa ada penyelewengan makna atau yang lainnya. Benar maknanya. Wa dhabitu saniya, dhabit yang kedua. Ayyasiha hululu kulli ma'ala ala jiyatil majaz. Ayat majas sekawan, enggak hakikat. Fa'inna ulaukila anta kullu rajulin. Lafah hadalika ala jiatil mubalaqah. Amalan hakikat, kamu adalah setiap laki-laki. Ada mana hakikat kan? Anta kullu rajul. Kamu adalah setiap laki-laki. Enggak mungkin. Mana hakikat enggak benar. Tapi makna majas, ini majas, makna yang bukan diletakkan pada asalnya. Ismana hakikat diletakkan makna pada asalnya. Ismana asalnya anta kamu kulu adalah semuanya rajul orang laki-laki. Hal mana hakikat? Lakin lafah enggak benar makna hakikat. Lakin bi'tibari makna kulu huna al-diganti kulu, lakin bi'tibari makna al-majaz, makna majaz bukan diletakkan asal peletakannya itu benar. Limada? Li'anna makna lafah alaika ala jiyadil mubalaghah. Intinya mubalaghah. Masa Allah kamu itu juara semua sifat rujiliya kau yang miliki. Juara kamu itu. Lakin bisa mana majas. Bisa mana hakikat. Ngerti? Karena gak mungkin anta semua laki-laki. Gak mungkin laki-laki kamu itu satu. Ngerti kan? Lakin makna majas. Ay makna yang mubalaghah. Masa Allah ente memiliki semua ini juara berarti. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sayyidi fi jawfil fara. Kullu sayyidi fi jawfil fara. Tabi'an, maknanya hadis disebutkan oleh mana hadisnya besok insyaallah kan ana enggak sempat nyari. Saya sampai di sini dulu aja. Biasa insyaallah mana hadisnya ada apa? Hadisnya atau sudah mana hadisnya cuma mana apa ada hadisnya. Hadisnya katanya lemah kemarin dulu itu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.